بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يا تلي مهتد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو كما قال في حديث أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق أولم ينفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين قال الله عز وجل في حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشيطان فاجتالتهم عن دينهم فيستحلوا محارم الله. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala siang hari ini di hari Sabtu tanggal 16 November 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Allah takdirkan kita bisa bertemu dan ini merupakan momen kedua ceramah saya di Surabaya ya bersama Majelis Taklim Wani Ngaji bekerjasama dengan DKM Masjid Al-Kausar. Kalau di masjid ini baru kali ini ya, tapi kalau di Surabaya sudah yang kedua kalinya bersama Wani Ngaji ya. Alhamdulillah ini Wani Ngaji semua. Ya alhamdulillah. Ya maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswatan kedua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang kehadirannya kepada kita menjadi furqan, pembeda antara hak dan batil, yang menjadi satu warisan risalah yang membuat kita bisa melihat mana jalan, mana jurang, mana kawan, mana lawan. Ya, hal inilah yang membuat kita menjadi wani ngaji insyaallah. Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah di KM Masjid Al-Kausar, para hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat warahmatullahi wabarakatuh, khusus sahabat-sahabat dari Wani Ngaji ya, dan khususon juga kepada MC kita kali ini, MC akhir zaman misalnya. Kalau beliau MC akhir zaman, saya MC akhir bulan misalnya. Ternyata berisiko ya. Kalau MC akhir zaman kayaknya aman, gak akan salah ngomong ya, dan gak akan pernah ditangkap. Kalau ustadznya yang ceramah, dia salah ngomong, dia ditangkap nih. Maka saya sudah berbulat tekad bukan lagi ustadz akhir zaman, ustadz akhir bulan. Jadi materi kita bukan materi akhir zaman ya, materi akhir bulan. Walaupun di tanggal 16. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus bertahan dengan bertuhan? Karena hanya merekalah yang bertuhan yang bisa aman dan selamat dari bencana sosial, dari bencana alam dan juga dari azab dunia dan akhirat. Malah mereka yang bertuhan inilah yang bisa survive pada akhirnya, bertahan hingga akhir zaman. Maksud saya hingga nanti hilangnya dan habisnya fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Baik, Bapak Ibu mati Allah. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-30, ternyata Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam fitrahnya Islam. Dan Islam itu adalah tauhid. Ya, Islam itu tauhid dan tauhid artinya bertuhankan yang satu. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad, hidupmu Muhammad di dini pada Islam hanifa, lurus. Ma huwa al-hanif? Para ulama ahli kalam menyebutkan al-hanif huwa yamilu ila Islam. Hanif artinya cenderung pada Islam. Jadi siapapun dia yang lahir ke dunia, dia Islam. Walaupun dilahirkan dari seorang wanita yang kafir, seorang wanita yang musyrik, dia Islam. Kalimat kullu mauludin, Rasulullah menggunakan kalimat nakirah, mauludin pakai tanwin. Itu menunjukkan nakirah, siapapun ibunya, siapapun wanita yang melahirkannya, dia fitrahnya Islam. Fir'aun sekalipun ketika lahirnya Islam dia. Kenapa demikian? Karena di dalam rahim kita, maksudnya di dalam rahim ibu kita, kita gak punya rahim. Yang punya rahim ibu-ibu ini. Ibu-ibu di atas ya. Ibu-ibu jelas saya, Bu. Kok jawabannya sini? Saya atas. Ada ibu-ibu di sini. Diwakilin. Bu, jelas saya, Bu. Wajah saya kelihatan? Oh, gak kelihatan? Ada. Oh, ada itu ya, ada CCTV ya. Kalau gak ada CCTV, ada CCTV ilahi, Bu. Baik. Oh, jadi kesana kemari sampai mana tadi? Rahim. Ya. Di dalam rahim ibu kita, di dalam rahim seorang wanita, ketika kita berusia 3 bulan, ya, atau juga ada yang menyebutkan arba'at ashur, ya, di saat kita sudah 4 bulan di dalam rahim ibu kita, Allah bertanya kepada kita, kepada semua manusia dengan pertanyaan yang sama. Ya, surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi Allah kalau engkau adalah Tuhan kami. Nah, Fir'aun juga mengatakan demikian. Para ulama ahli kalam mengatakan bahwa inilah syahadat manusia pertama di dalam rahim. Ini syahadat kita yang pertama. Hanya kepada Allah kita bersyahadat saat itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul, kami menyaksikan engkau Tuhan kami. Nah, kenapa Allah mengambil persaksian ini? Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Ya. Tidak ada alasan bagi manusia untuk kafir kepada Allah. Boleh saya nyebut kafir? Katanya enggak boleh sekarang. Ceramah-ceramah pakai kata-kata kafir. Ya. Yeah. Bingung saya. Padahal kafir ini sebutan yang paling halus. Paling indah. Ya. Yeah. Bapak Ibu kalau bawa buku ada sampulnya kan? Sampul buku disebutnya apa? Cover. Cover bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Dari bahasa Arab, kufur, kafaro yakfuru kufur, menutup. Kafir adalah orang yang menutup. Ketika Allah ciptakan manusia dalam keadaan Islam, lalu dia ingkar pada Allah, maka dia menutup fitrahnya dengan keingkarannya. Maka disebutnya kafir. Pak, petani di Arab itu disebutnya kafir. Enggak kesinggung kok mereka. Enggak pernah protes, "Wah, kau radikal nyebut kulo kafir." Gitu ya bahasa Jawanya ya. Kue radikal, kue dikatanya kafir. Padahal kafir ini adalah orang yang menutup. Petani disebut kafir karena bikin lubang masukin biji tutup. Bikin lubang masukin biji tutup. Gitu kan kerjaannya, nutup lubang yang dia bikin sendiri ya, disebutnya kafir. Gak kesinggung kok. Mereka gak protes sama pemerintah. Loh, kenapa kasih tadi disebut kafir Rasulullah begitu. Nah, sekarang kasih tahu Dajjal. Kalau nanti masuk ke Indonesia, tutup dulu kata kafirnya yang di jidatnya dengan non muslim. Nah, karena gak boleh masuk ada tulisan kafir ya. Nah, nanti kalau udah keluar Indonesia, cabut lagi. Pasti gatal jidatnya. Baik, ya, fitrahnya manusia itu Islam ya. Karena tadi sudah bersahadat di alam rahim, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Ini hadis kuncinya nih. Ayat ini, oh sebentar. Coba kita lihat ayat ini. Allah dan syaitan terjadi. Fa'akim, maka hadapkanlah wajhaka, yang disebut wajah yang dimaksudkan hidup. Di din, di dalamnya ada dua, pertanda ada alif lam, ma'rifat, berarti agamanya Islam. Hadapkan hidupmu Muhammad ke dalam Islam hanifah, lurus, enggak boleh ada embel-embel apa. Jangan karena pangkat, jangan karena jabatan. Harus murni karena Allah. Hidupnya kamu menurut Islam, fitratullah, itulah fitrah dari Allah. Allati fatoran nasa alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah tadi. Kalimat fatoro berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa ja'alahu minal adami ilal wujud, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau fatara, setelah diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dikreasikan menjadi yang terbaik, didesain menjadi yang terbaik, itu fatara. Nah, kita makhluk yang terbaik, ya. Kita manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka demi menjaga muru'ah kita sebagai yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Hanya Islam yang bisa menopang manusia agar tetap mulia, lebih mulia daripada makhluk yang lain, bahkan dari malaikat. Malaikat bisa mulia karena tidak punya nafsu. Lah, kita bisa mulia walaupun kita punya nafsu. Itu artinya kita lebih mulia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini ya Islam, agar kita tetap mulia. Ibarat ikan lah, hidupnya di air tenteram kan, damai, berketurunan, lestari. Nggak percaya, tanya sama ikan, kan gimana hidup kamu di air kan? Oh, tenteram, damai, lestari, nggak ada radikalisme, nggak ada. Itu kata ikan. Maka jika manusia ada hidup di luar Islam, maksudnya ikan hidup di luar air. Gimana ikan hidup di luar air, Bapak Ibu? Ada yang bisa hidup ikan di luar air? Gak ada. Nasibnya ya kayak ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, gitu kan? Begitu pula manusia jika hidup di luar Islam. Apapun yang dicapai manusia, kecanggihan teknologi, sains dan teknologi, infrastruktur yang megah luar biasa, itu ibarat gunung es yang tinggi mencair menjulang ke langit, hancur roboh dengan trik cahaya matahari. Hanya mereka yang punya tauhid, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang akan tetap bertahan dihadapkan kepada gelombang dahsyat fitnah akhir zaman. Betul? Takbir. Inilah kenapa kita bertahan untuk bertuhan. Ya, nyambung deh dengan judul ya. Baik. Nah, kalimat inilah yang membuat para ulama menyatakan bahwa kita diciptakan dalam keadaan Islam. Fitratullahi lati fatarna sa'ala alaihal ayat. Ya, kita percepat Bapak Ibu. Nah, di samping ayat ini di dalam kitab Mufradatul Quran Tafsir Wal Bayan karya Dr. Hasan Solikin, itu dinukilkan hadis qudsi bahwa Allah berfirman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang redaksinya dari Rasulullah. Kalau inti temanya dari Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikan tentang ini. Baik ya Allah. Nah, Rasulullah yang berkata-kata, maka disebutnya hadis qudsi. Maka tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif. Hunafa jamak taksir dari hanif. Tadi hanif ya milu ilal Islam, cenderung kepada Islam, dan Islam itu tauhid. Ya, nanti kita lihat kalau Islam itu tauhid. Ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, lurus, bersih, bertuhan. Fajatuhu syaitin, maka setan datang kepada manusia yang tadinya lurus diplesetkan. Ya, fastadathum an dinihim, maka mereka digelincirkan dari agamanya. Ada yang ekstrim ke kiri menyembah selain Allah. Ya, mempertentangkan Quran dengan Pancasila. Keceletot saya Bapak Ibu. Aduh, bukan ini viral ya. Enggak apa-apa ya. Oh, ini kan evaluasi ini. Kita berhak untuk menjaga kesucian agama kita karena kita dilindungi undang-undang, betul? Kita dilindungi undang-undang. Al-Quran kitab suci kita. Kita menolak untuk dilecehkan, betul? Pancasila buatan manusia. Al-Quran Allah, masa karya Allah diperbandingkan dengan karya manusia? Hati-hati Ibu, ini tidak boleh dilakukan. Itu melanggar undang-undang. Itu adalah perbuatan makar ya. Betul? Tuh, nah itu radikal namanya. Celetot lagi saya. Ya, jadi curhat ini. Atau ke kanan, talbisul haqqa bil batil, mencampurkan adukan antara tauhid dengan syirik, antara hak dan batil, benar dengan salah. Akibatnya Islam jadi abu-abu ini. Ya, boleh enggak ini ya? Boleh enggak ini padahal haram. Sehingga hal ini yang membuat umat Islam centang-perentang di muka bumi. Akibatnya apa setelah manusia digelincirkan oleh setan? Fayastahilu maharimallah. Akibatnya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan untuknya. Apa maksudnya menghalalkan apa yang mereka haramkan untuknya? Menyembah Allah halal tidak Bapak Ibu? Halal. Menyembah selain Allah? Haram. Maka akan ada saat di mana manusia menyembah selain Allah halal dan menyembah Allah haram. Sekarang sudah mendekati itu. Apa harus saya tunjukkan? Mesti saya tunjukkan? Kok semangat bener ini? Enggak, bukan itunya ya, tapi yang saya maksudkan adalah ayat. Yuk, coba Imafilah buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Surat ke-9 ayat 31 coba dibuka. Ayat ini berkaitan dengan masuk Islamnya Adi bin Hatim. Sahabat Adi bin Hatim ini dulunya Nasrani, kalau tidak salah ya, dia ahli kitab. Nah, Rasulullah nyindir akidahnya, maksudnya nyindir kebiasaan ahli kitab. Ya, dimana Rasulullah SAW berfirman, biar bukan saya yang membaca, maksudnya untuk membuktikan apa yang saya baca ini memang benar, ya, yang saya sampaikan ini sesuai dengan Quran. Boleh dibacain Mas At-Taubah ayat 31. Ada? Sudah ketemu? Sekarang kalau buka Quran, buka gadget. Ya, Quran berganti gadget. Baik, ada? Silakan Mas dibacain Mas. Ya, tolong dibacakan Mas. Baik, dibuka semua ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu dibuka ayatnya. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan alim-alim mereka, rahib pendeta Yahudi, ya, rahib Yahudi, wa ruhbanahum dan rahib-rahib mereka pendeta Nasrani, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Tadi menyembah Allah halal, menyembah selain Allah haram. Nah, ini akan terjadi, manusia mempertuhankan manusia. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka mempertuhankan Al Masih bin Maryam. Wa ma umiru illa liyabudu ilaha wahida, pada mereka tidak diperintahkan melainkan menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, subhanahu wa amma yusyrikun, maksudnya Allah atas apa yang mereka persekutukan. Rasulullah sengaja membaca ayat ini untuk mengingatkan Adi bin Hatim bahwa ahli kitab kebiasaannya seperti itu. Maka Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kuntum minhum, aku dulu mereka, aku dulu ahli kitab. Lakinnani ma kuntu fihim, selama aku ini menjadi ahli kitab, ma ra'aituhum yarka'una wa yasjuduna amama ahbarahum wa ruhbanahum, falima yukulu dhalik. Selama aku menjadi ahli kitab ya Rasulullah, aku enggak melihat mereka ruku sujud di hadapan alim mereka, di hadapan pendeta mereka, di hadapan rahib mereka, kok dikatakan menyembahnya? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tegas mengatakan, bal ya'budunnahum. Udah pakai bal, pakai nun taukid, sakila, sungguh bahkan mereka menyembahnya. Makin melohok Abu Hatim, Adi bin Hatim, matanya makin lebar. Kaifa yakunu dhalik ya Rasulullah, bagaimana bisa demikian terjadi? Nah, ini Bapak sekalian, terkait dengan hadis kursi ini, inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahullahu lahum, sesungguhnya alim-alim mereka, rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahallahu lahum, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'unahum, lalu umat mengikuti mereka, mengikuti alim, mengikuti rahib tadi. Fakadzalika ya'budunahum, maka begitulah cara mereka menyembahnya. Jadi jika ada siapapun termasuk kiai, yang termasuk ustaz, menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu diikuti oleh umat, nah, begitulah cara kiai itu disembah, begitulah cara alim itu disembah. Sudah terjadi belum? Di mana? Di sini? Di Surabaya? Bukan, di luar negeri, Pak. Jangan bicara Indonesia, Pak. Di luar negeri sana. Ya subhanallah. Nah, ini Bapak sekalian, jadi tidak, ini tidak sadar umat digiring ke arah sana. Betul. Ya subhanallah. Maha benar Allah dengan firman. Allah sudah menyatakan ketika kita mengikuti cara ahli kitab dalam beragama, saat itu kita murtad. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab. In tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafir. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian ahli kitab yang telah diberikan kitab pada mereka, sebagian orang-orang yang telah diberikan kitab pada mereka, yuruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka pasti menyeret kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Setelah kalian beriman menjadi kafir, artinya ketuhanan tauhidnya batal, tauhidnya batal. Kita beragama menurut cara beragama mereka. Aduh, bingung saya kalau diperlihatkan, boleh apa enggak ini? Wani ngaji ini namanya. Gimana mas, boleh diperlihatkan? Apakah boleh di dalam Islam toleransi semacam ini? Ingat, dengan dalih toleransi mereka melakukan ini, itu tidak dibenarkan. Hati-hati, jangan batalkan Islam kita hanya karena kebodohan kita seperti ini. Mengikuti keinginan ahli kitab, beragama menurut agama. Oh, bukan yang ini maksudnya, bukan. Salah, enggak, itu salah. Mohon maaf, salah pasang. Maksud saya ini, ini diklaim sebagai salib pertama di Amerika Latin, langsung dikirim dari Amerika Latin ke Cianjur, Jawa Barat, dan yang bawahnya berjilbab. Ini katanya toleransi. Yang bawah ini komunitas Pelita, ya, penjaga lintas agama, ya, pemuda lintas agama. Masya Allah. Nah, yang kayak gini nih, yang bikin Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya enggak Allah murka, iblis kecewa? Ya Allah murka, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan iblis kecewa karena setengah-setengah. Mereka masih membawa embel-embel Islam, kan? Nah, yang kayak gini, Bapak Ibu. Kebablasan dalam toleransi. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil amali salihat, bersegeralah kalian memanfaatkan waktu kalian untuk beramal soleh, bertaubat, hijrah, tinggalkan, kembali pada Quran dan Sunnah. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru hara menimpa kalian. Kakitailail al muslim, seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabiu dinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Jadi banyak mereka yang berguguran tanpa disadari. Ya. Bukan hanya pahala ibadahnya, in qata amalu, bukan hanya itu saja, tetapi juga tauhidnya lepas. In qata al Islam bin anukih, lepas Islam dari lehernya. Nauzubillahi min man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Rasulullah SAW. Begitu kan Bapak Ibu? Baik, padahal kita ini fitrahnya Islam, tadi sudah kita bahas Bapak Ibu. Ya. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalau yang ini bonus. Yang ini bonus. Kalau yang ini bonus ini. Ya, yang itu bonus. Baik, Bapak Ibu, berkati Allah. Kembali pada yang tadi. Bapak Ibu, berkati Allah. Coba kita lihat diri kita. Bukankah Allah telah menyatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, hei manusia, apa kalian tidak melihat tanda-tanda keberadaan aku sebagai Tuhan kalian, kata Allah. Ya. Lihat tangan kita, Pak. Telapak tangan kita ini ternyata membentuk kalimat Allah, kan? Ini alif, ini lam, ini lam, ini ha. Ya, betul lafaz Allah ini kan? Saya kira kita sama nih. karena kita satu pencipta. Kalau ada yang beda, alien ya Pak. Boleh kurang kalau ada yang beda. Mohon maaf ini saya banyak, supaya gak ngantuk Pak ya. Iya, supaya gak ngantuk. Nah kemudian dibalik, lihat telapak tangannya. Kalau tadi lihat begini, saya ngelihat telapak tangannya. Di telapak tangan kanan ada angka 18 Arab. Dan ini angka 81, betul? Sama juga Pak, ada yang beda? Cung yang beda, cung. Bukan alien ya. Nah, coba jumlahkan 18 dengan 81. 99. Apa itu 99? Asmaul Husna. Menjelaskan ini kan? Berarti 100 dengan ini. Ini juga sama bentuknya. Tauhid yang ada dalam telapak tangan kita ini dijelaskan, diuraikan sifat-sifatnya dengan 99. Maka kita zikirnya 99 kali kan? Maka Allah buatnya seperti ini. Apa ini bukan menunjukkan satu bukti kalau Allah menciptakan kita dalam keadaan Islam? Subhanallah. Dr. Ahmad Khan, beliau seorang dari Pakistan ya. Beliau lulusan terbaik dari Duke University dengan predikat summa cum laude. Ya, bedanya sedikit dengan saya. Kalau beliau summa cum laude, kalau saya summa ke laut. Sedikit kan bedanya ya. Ada orang-orang barat, para ilmuwan barat, mereka mengatakan bahwa ada satu jenis DNA, asam amino. DNA itu asam amino, protein yang ada dalam tubuh kita, deoksiribonukleotida asid. Ini pelajaran yang paling saya sukai. Sebetulnya saya bercita-cita ingin jadi dokter. Saya daftar ke kampus kedokteran, tapi di Bandung ini saya gak diterima. Diterimanya di kimia. Ya, masuk jurusan kimia, tapi di awal-awal saya lebih tertarik pada Quran hadis. Akhirnya saya keluar murtad dari kimia ini dan mualaf di tafsir hadis. Saya mualaf di tafsir hadis. Ya. Padahal dulu ini pelajaran yang paling kita sukai, genetika, hereditas. Nah, ini DNA. Ada satu jenis DNA yang kata orang-orang barat itu tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh, baik sistem fisika ataupun sistem kimia, anabolisme atau katabolisme. Tapi jumlahnya banyak, maka disebutnya sampah, junk DNA. Ya. Padahal junk DNA, junk itu di dalam bahasa Sunda itu sebutan bagi laki-laki. Junk, ujang, jajang. Saya baru ngerti kalau junk Rahmat, junk Baikuni, junk itu sampah itu. Ini junk DNA. Jumlahnya banyak, tidak berfungsi dalam tubuh kita, maka disebutnya sampah. Sebagai seorang muslim, Dr. Ahmad kan tidak meyakini ada sampah dalam tubuh kita. Sebagaimana kita? Gak mungkin Allah menciptakan organ tubuh yang sia-sia. Kalau hanya sebagai sampah tanpa fungsi. Gak mungkin kan? Pasti ada fungsinya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ternyata DNA yang kata orang-orang barat sampah itu membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Beliau menemukan DNA ini membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Makanya dia tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh. Fungsinya menyimpan ayat-ayat Quran. Lalu fungsi ayat Quran ini apa? Seorang dokter bertanya pada saya ketika di rumah sakit Hasan Sadikin, saya diundang untuk buka bersama, ya ceramah sebentar sebelum buka bersama, saya sampaikan ini. Fungsi Quran dalam tubuh kita adalah sebagai sistem imun bagi jiwa kita. Ya, fi rahmakumullah. Ketika seorang sahabat itu kesurupan, ada seorang sahabat kesurupan. Ya Rasulullah, kesuhiral fulan. Ya Rasulullah, si fulan kesurupan. Atini, bawa sini, bawa sini. Di hadapan pada Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap sahabat yang kesurupan? Apa Rasulullah ngasih paramek? Enggak kan? Rasulullah ngasih panadol? Atau Rasulullah ngasih penakol? Tahu penakol ya? Bahasa Sunda panakol itu buat mukul orang. Ya, enggak, Rasulullah enggak melakukan. Yang Rasulullah lakukan dipegang ubun-ubunnya. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran, sembuh tuh orang ini. Pertanyaannya, apa hubungannya orang kesurupan diruqyah sembuh? Ibadah rumah. Setan ketika menggoda manusia, itu dihamparkan godaan seperti tikar. Tidak diambil, hamparkan lagi godaan. Sampai ada godaan yang diambil. Nah, maka ketika godaannya dilakukan, maka rebah jiwanya. Ketika jiwanya rebah, maka jelas dalam pandangan setan ayat-ayat Quran yang dibentuk oleh DNA ini. Fakhadha sahman min sihamih, maka dia mengambil satu anak panah dari panah-panah yang dimiliki. Dan setan tidak pernah meleset dalam membidik ayat-ayat Quran dalam tubuh kita. dilepaskan anak panah tadi putus. Makin banyak dosa dilakukan, makin banyak ayat yang putus. Makin banyak ayat yang putus tadi, makin terbuka celah bagi setan masuk ke dalam tubuh kita. Bisa lewat mata, jika yang dilakukan dosanya itu dengan mata. Bisa lewat telinga, bisa lewat hidung, bisa lewat mulut, bisa lewat tangan, atau kemaluan kita. Maka ketika setan ada dalam tubuh kita, summa yadri fi jismi Adam matrodami, dia mengalir dalam tubuh Adam dalam aliran darah. Ketika ada organ tubuh yang lemah, di situ setan menciptakan penyakit. Maka ketika seseorang diruqyah atau ketika Rasulullah meruqyah, itu Rasulullah mengalirkan energi tubuhnya ke dalam tubuh orang yang kesurupan, sehingga ayat Qur'annya itu disambungkan lagi, ayat Qur'an yang terputus disambungkan lagi oleh energi yang Rasulullah alirkan. Maka ketika ayat Qur'annya nyambung, panas tuh darahnya, Bapak. Ya, ada setan yang ketika di ada seseorang yang ketika diruqyah, jin dalam tubuh itu bilang panas, panas, panas karena terbakar. Apa yang membakarnya? Ayat Qur'an itu yang putus nyambung lagi. Maka dia muntah tidak kuat, muntah ada ifrit keluar. Diruqyah lagi, dedemit keluar. Diruqyah lagi, muntah lagi, amit-amit yang keluar. Ini Bapak Ibu, hubungan ayat Qur'an ada dalam tubuh kita. Satu itu. Ya, jadi ayat Quran ternyata ada di dalam tubuh kita 30 juz. Dalam satu malam, Dr. Ahmad kan menemukan bentangan DNA jang, bentangan rantai kodon ini membentuk ayat-ayat Quran 30 juz. Maka itu yang saya yakini dari firman Allah ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan wahai manusia? Testimoni lain, Bapak Ibu. Ini testimoni lain. Ini Profesor Jacques Yves Coustelle. Kalau lihat dari namanya, kira-kira orang mana nih? Orang Perancis ya, perantauan Ciamis, Perancis. Dia pakar oseanografi. Dia menemukan dua arus laut yang berbeda begini. Lalu dia diving ke bawah dan menemukan ada mutiara Mutumanikam di sana. Dia kaji referensi ilmiah pun tidak membuat dia puas. Pasti ada causa prima, penyebab yang sangat luar biasa yang mengatur semua keajaiban ini. Diskusi dengan sesama pakar oseanografi tidak membuat dia puas. Membaca berbagai macam referensi tidak memuaskan dia. Tiba-tiba lewat seorang ustaz. Tat sini tat. Ya. Siapa ustaznya? URB. Sini tat. Diceritakan. Barangkali aja ustaz tahu. Sampaikan tat. Kira-kira menurut antum gimana? Pakai bahasa antum. Kalau nggak boleh nanti ceramah pakai bahasa Arab kan? Gak boleh ceramah pakai bahasa Arab. Bingung saya kalau ceramah gak boleh pakai bahasa Arab. Ustaz pimpin doa ustaz. Doa bahasa Arab. Ya Allah beri kami rizki. Ayo rizki bahasa Arab. Ustaz silakan duduk di mana? Di kursi. Kursi bahasa Arab. Ustaz nanti acaranya kapan? Besok. Boleh daftar? Boleh daftar bahasa Arab. Daftarun. Ustaz jadwal kajiannya di mana? Jadwal bahasa Arab. Aduh pusing saya kesana kemiri bahasa Arab. Jadi kalang kabut pikiran saya. Kalang kabut bahasa Arab. Lihat Quran al-an kabut laba-laba kan. Kalang kabuti seperti laba-laba. Seperti sarang laba-laba. Bingung gak boleh ngomong bahasa Arab. Halo? Dicari-cari cara untuk memerangi Islam. Masya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah menyempurnakan cahaya Islamnya walaupun mereka benci. Sungguh indah para ahli tafsir. Faqad ajmala min kalamil mufassirin hina man yufassiru hadhihi al-ayah. Ketika mereka menafsirkan ayat ini, perumpamaan mereka memadamkan cahaya Islam lewat propaganda mereka di media tulis, media cetak, di media sosial, itu ibarat orang-orang yang berkumpul ingin memadamkan cahaya matahari. Nanti matahari terbit, ketika terbit ramai-ramai kita tiup, kita padamkan dengan mulut mereka. Mati tidak cahaya matahari? Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan Islam. Jadi jangan khawatir, mereka capek sendiri nanti. Mereka nanti kehabisan ide. Entah apalagi nih setelah cadar sama celana cingkrang. Pasti ada cara-cara lain akan digoreng, Bapak Ibu. Ini upaya mereka memerangi Islam. Kenapa? Mereka tidak akan pernah ridho. Kita hidup bertuhan, kita hidup bertauhid. Betul? Walang tardu angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita sudah mengikuti milah mereka, baru mereka berhenti. Ya artinya sampai kita murtad. Hatta yaruddukum ba'da imanikum. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum ba'da imanikum. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian sendiri. Nah, itu endingnya. Ya, wa'alaikum warahmatullah. Kita berada di akhir zaman. Fitnah ini makin dahsyat. Karena makin dekat ke akhir zaman, makin istiqomah kita dengan tauhid kita, dengan iman Islam kita, makin besar pahalanya. Makin besar pahala, makin besar ujiannya, makin berat. Sampai pada akhirnya keluar fitnah yang terbesar, yaitu Dajjal. Akan ada fitnah-fitnah lain. Ya, maka akan terjadi fitnah-fitnah lain. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam peristiwa ini, ditanyakan pada Ustaz tadi, gimana Ustaz? Ini ada dua ombak laut, dua arus laut tidak bertemu nih. Ada batas di antara keduanya, ada buffer. Karena dalam kimia kan ini stoikiometri ya, dalam molaritas ada asam basa. Ya, asam dan basa itu enggak pernah bertemu. Seperti minyak dengan air enggak pernah bercampur kan? Selalu ada sekat. Nah, itu buffer namanya. Ini buffernya nih. Ditanyakan begitu lalu dia sebut, saya juga diving Ustaz. Ketika ke bawah menemukan mutiara mutamaneka. Gimana menurut antum? Wah, dijawab tuh sama ustaz tadi. Siapa ustaznya tadi? WRB. Percaya diri ustaz. Jawab sama ustaznya tadi. Marja'a bainaini takiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Fa bi ayyi ara'i rabbikuma tukadziban. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah pertemukan dua arus laut, yang satu panas, yang satu dingin. Hada milhun ujaj wa hada ay hada al-qudfurat wa hada milhun ujaj wa huwa alladhi, dan dialah Allah marjal bahraini yang telah mengalirkan dua lautan. Hada azbun furat, yang ini segar lagi tawar. Wahada milhun ujaj, yang ini asin lagi pahit. Wajala bainahuma barzah, barzah, dan Allah menjadikan antara keduanya dinding. Wahijrun mahjura, dan pembatas yang tidak bisa ditembus. Apa yang Anda baca? Quran, Pak Profesor. Quran. Bahasa apa yang saya sebutkan? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan enggak boleh. Coba diperlihatkan Quran. Ini kan bahasa Arab, kamu bisa baca. Lihat, tadi saya baca. Kamu kan orang Perancis ya. Seluruh dunia kayak gini, ya kayak gini. Coba bacakan lagi. Lama-lama profesor ini tertarik. Maka terjadilah diskusi yang semakin menarik dengan ustaz ini. Akhirnya profesor ini masuk Islam. Ini bukti. Apapun pendekatan manusia menemukan rahasia penciptaan alam semesta, ujung-ujungnya Allah causa prima. Betul? Inilah yang membuat kita bertahan untuk bertuhan. Betul? Allahu Akbar. Kita tidak bisa berpaling segala-galanya kebenaran Allah yang kita lihat. Tadi ayatnya, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan tanda-tanda kebenaran kami sebagai pencipta alam semesta. Kemanapun kalian berhadap, pasti kalian akan temukan wajah Allah. Fasamma wajah Allah. Faina masukifu fasamma wajah Allah. Kemanapun kalian menghadap, kalian akan menemukan wajah Allah di sana. Artinya kekuasaan Allah akan kita dapati. Maka tidak ada alasan bagi manusia untuk ingkar kepada Allah. Makanya berkali-kali Allah tanya tadi, maka ayat Allah yang mana yang kalian dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kalian dustakan yang manusia? Baik, Rafilah. Maka profesor tadi masuk Islam. Ini satu lagi nih. Jenggotnya panjang sekali. Rambutnya pindah ke bawah. Ada orang bilang makin panjang jenggotnya makin goblok gitu. Berarti profesor ini kok makin pinter dia. Ya, nah, profesor ini masuk Islam gara-gara penjelasan seorang profesor dari Kanada. Profesor ini sudah masuk Islam duluan. Namanya Profesor Kate Moore. Profesor Kate Moore, dia membuat sebuah makalah terkait dengan lapisan kulit manusia. Manusia punya tiga lapisan kulitnya. Gini ya, kalau gini tipe sik, gini. Ya. Ada epidermis, ada endodermis atau dermis, ada subkutis. Subkutis ada lapisan di mana ada sel saraf. Maka ketika kulit kita terluka sakit karena sarafnya masih berfungsi. Lalu bagaimana dengan firman Allah ini? Profesor tadi membahas ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka melepuh, melepuh kulit mereka, badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan untuk mereka kulit yang baru. Liyadzukul adzab, agar mereka merasakan pedihnya siksaan Allah. Inna Allah kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. Ayat ini Bapak Ibu yang dirubah oleh Abu Salah. Abu Salah adalah orang munafik yang saking pinternya Rasulullah memilihnya menjadi juru tulis Quran. Ta'aliyah Abu Salah, kutunjilat alaiya surat an-anifat. Abu Salah sini, barusan sudah diturunkan satu surat, satu ayat. Itu ayat ini. Diam-diam Abu Salah mengganti kalimat hakiman diganti dengan aliman. Walaupun sama-sama sifat Allah ya, tapi dia enggak ngomong, dia melakukan itu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Rasulullah lagi mulai dihapus kalimat hakiman jadi aliman. Sudah Abu Salah, halas ya Rasulullah, katab tuh. Aku sudah menuliskannya. Syukran ya Abu Salah, barakallahu fiik. Pergi Abu Salah kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Dilecehkan Rasulullah. Muhammad ini katanya tahu Allah bisa menurunkan wahyu memberitahukan padanya. Aku tadi sudah merubah ayatnya. Harusnya azizan hakimah, aku ganti azizan alimah. Terus Muhammad kata, enggak, wah hebat bro. Berarti Al-Quran sudah palsu. Palsu sekarang Al-Quran. Ya hebat bro, nih dinar buat kamu. Thank you bro. Subhanallah. Dikiranya Rasulullah enggak akan tahu. Maka turun ayat Al-Quran memberitahukan kepada Rasulullah apa yang dilakukan Abu Salah, apa yang terjadi. Hukum mati itu bagi Abu Salah. Orang-orang seperti dia ini tidak pernah lama hidupnya di hadapan Rasulullah. Nah sekarang sudah banyak yang menghina Islam kan? Inilah ketika kita tidak punya pemimpin sentral, kita tidak bisa menegakkan izul Islam wal muslimin. Izzah kita tidak bisa kita bela, walaupun Quran kita diinjak-injak, karena kita tidak punya pemimpin sentral yang bisa menjaga kehormatan kita. Pada Rasulullah SAW menyatakan al-imamul junnah, imam itu perisai, pelindung, pelindung umat dari berbagai macam huru-hara, pelindung kehormatan umat dari berbagai macam fitnah. Sekarang tidak ada pemimpin sentral, maka kita habis di fitnah babak belur. Kita tidak bisa membela. Kalau kita membela, disuduh radikal kita. Kembali mereka menggunakan alasan itu. Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, subhanallah Bapak Ibu, ayat ini membuat Profesor Tajaddud Tahassin masuk Islam. Ya betul lah, kalau orang sudah terbakar kulitnya, hancur, melepuh, sel sarafnya kan gak bisa lagi merasakan. Coba lihat orang yang luka bakar. Dipegang begini gak terasa kan? Disayat pakai pisau pun gak terasa. Karena sel sarafnya hancur. Maka Allah ganti sel saraf tadi. Dihidupkan lagi, diutuhkan lagi, biar sakitnya terasa. Kullama nadijat jududuhum baddalnahum junudan ghairaha, setiap kali melepuh kulit mereka kami ganti dengan kulit yang baru. Dia zukul adab, agar mereka merasakan sakitnya siksaan Allah. Subhanallah. Karena ayat ini profesor ini masuk Islam. Tuh, ciri orang pintar tuh berjenggot Pak Kiai. Jenggotnya tebal malah. Dia profesor kok. Anda tidak berjenggot. Jadi salah omongannya. Ya. Ya, Anda jadi salah fikir, pikiran. Ya, salah fikir, pikiran. Jangan disingkat ya. Kenapa, Pak? Salah. Ya, salah pikiran, jangan disingkat, Pak. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini merupakan sebuah fakta yang kita akan selalu dihadapkan pada ujian-ujian seperti ini. Sampai pada akhirnya kalimat tauhid ini akan Allah ujikan pada kita. Karena siapapun yang mengatakan beriman pada Allah dan Rasulnya pasti diuji. Jangan kira Pak kita dibiarkan saja. Surat Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasibannasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, amantu billah wa bi rasulillah wa bi yaumil akhir. aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman kepada hari yang terakhir. Gak akan dibiarkan, pasti Allah menguji kita untuk melihat kesungguhan iman kita, untuk melihat kesungguhan iman Islam kita. Apakah betul karena Allah? Jangan-jangan karena pangkat dan jabatan, bukan gara-gara karena dunia. Jangan-jangan karena itu. Nah, pasti Allah menguji. Nah, ujian demi ujian ini akan kita hadapi. Maka siapapun yang istiqomah, pahalanya besar luar biasa. Istiqomah dengan tauhidnya di akhir zaman ini, pahalanya luar biasa. 100 kali mati syahidnya para sahabat. Tadi sudah saya bahas bahwa man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman penuh dengan fitnah, bertahan dia dengan disalahku, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali. Satu kali pahala mati syahid. Seperti apa keutamanya? Satu, sebelum peluru menusuk tubuhnya, Allah cabut nyawanya sehingga dia tidak merasakan sakit melainkan seperti digigit semut. Kematian seperti digigit semut. Fala ya'lamu bi'alamil mauti illa kadamtin amal. Dia tidak akan merasakan sakitnya kematian seperti digigit semut saja. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA kepada saya. Ustaz, betul Ustaz. Kematian saya seperti digigit semut. Ustaz bimbing saya mati syahid Ustaz. Alhamdulillah, saya mati syahid Ustaz. Kematian saya seperti digigit semut. Loh, siapa ini yang kirim WA? Kok tahu nomor saya dari alam barzah? Yeah. Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Ini banyak terbukti ya, Bapak. Di Suriah itu ada beberapa orang di Idlib ya. Idlib itu kalau tidak salah di Idlib itu dikuburkan. Itu langsung dikuburkan beberapa orang karena situasi masih chaos. Bom meledak di sana sini, maka dikuburkan seadanya. Nah, setelah aman itu digali lagi. Itu setelah beberapa hari. Kalau tidak salah lebih dari 3 minggu ya. Baru digali kembali. Tubuhnya masih utuh ya, Bapak. Harus saya cari datanya, ada saya kumpulkan di sini. Subhanallah. Allah haramkan bumi menghancurkan tubuh orang yang mati syahid. Yang ketiga, Allah bebaskan dia dari fitnahku kubur. Yang keempat, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, kerabatnya. Yang kelima, Allah berikan kepadanya tajul waqar, mahkota kemuliaan. Yang keenam, Allah berikan kepadanya bidadari 73 orang. 73 orang bidadari. Pengen tahu satu orang bidadari kayak gimana? Pengen tahu ya? Biar mati syahid ya? Oh, kok ketawa? Kok yang amin sedikit? Ya, amin. Kayak gak tertarik? Sebentar, saya uji dulu kejantanannya ya. Ustaz, ngomong apa? Enggak, maksud saya ini kita di hadapan saya lelaki sejati, bukan. Jangan-jangan LGBT. Astagfirullah, Ustaz. Enggak, mumpung lagi viral. Allah, Bapak Ibu, sebentar ya, Bapak Ibu. Coba saya uji ya. Mohon maaf ini, mohon maaf, beribu maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Ustaz mengkoleksi, iya, tapi bukan untuk apa-apa ya, Bapak Ibu. Ikhwah, cantik tidak ini? Cantik. Nah, berarti yang gak jawab itu malu-malu. Oh, jujur aja. Kenapa matanya udah terganggu? Cantik tidak? Mau istrinya secantik ini? Hati-hati loh mas. Nah, itu dia. Iya Fila. Secantik apapun wanita dunia, lupakah kita? Mereka diciptakan dari tanah kan? Saya keluar ngambil tanah satu kepal, saya kasih mau? Gak mau kan? Karena tidak ada nilainya tanah. Kalau satu hektar mau? Tanah ini gak ada artinya, kita ambil, kita injak-injak, tapi hasilnya cantik begini. Apalagi bidadari dari surga, Allah ciptakan dari alul wal marjan, jadi zafaran, dari misik, Allah satukan menjadi bidadari dari surga. Itu satu bidadari dari surga, apalagi 73 kali 100, 7300, gimana menggilirnya tuh? Kenapa tidak tertarik ibadillah? Para ahli syuhada perang Uhud itu ngobrol di langit sana bersamaan dengan di bumi, itu juga ngobrol selesai perang Uhud nih. Mereka terluka, ya. Rasulullah juga terluka. Setelah sholat mereka merenung, diam tuh, hening selesai sholat berjamaah. Ma balubikum, kenapa kalian ini, ada apa dengan kalian, kenapa diam saja? Ya Rasulullah, di samping saya ini dulu ada Mus'ab bin Umair, tuh sebelah sana ada Ja'far bin Abi Thalib, di sebelah sana ada Zaid bin Harisah. Mereka sudah gugur di perang Uhud kemarin ya Rasulullah. Di mana mereka sekarang? Apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka rasakan ya Rasulullah? Di saat yang sama mereka ngobrol di sana. Ya laitakum ya'lamuna ma bina lama makhlaqu minal jihad wa ma badalu minal qital. Aduhai kiranya saudara-saudaraku di dunia tahu bagaimana Allah memuliakan kami di alam barzah ini. Mereka berada di aras Allah, di bawah aras Allah. Nasamatul mu'minina asyhada fi hayya fi tayrin hadrin tataharaq min syajaratin ila syajaratin tatal arsy bima faddalahumullah wa an'amahum bi ni'matihi. Sesungguhnya ruh orang-orang beriman, apalagi mereka mati syahid, Allah masukkan ruh mereka dalam burung-burung dara yang hijau. Mereka mencelah-mencelah berpindah bergerak dari satu pohon ke pohon lain di bawah ars Allah. Allah memuliakan mereka dengan derajat yang tinggi di bawah ars Allah dan berikan kenikmatan itu. Mereka berkata, aduhai kiranya saudara-saudara kami tahu apa yang kami dapatkan dari kemuliaan Allah yang berikan pada kami, dari lezatnya makanan dan hidangan yang kami rasakan. Tentu mereka tidak akan enggan untuk berperang membela agama mereka dan tidak akan berlari dari jihad fisabilillah. Maka apa kata Allah? Sa'uhadisuhum ankum, akan aku ceritakan tentang kalian pada mereka. Turun tuh ayat Quran. Wala tahsabanna alladhina kutiba fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki. Orang yang mati syahid tetap hidup, mereka tidak mati. Rezeki mereka tidak terputus ketika mereka mati syahid. Tidak percaya, buktikan silakan. Kirim WA sama saya. Ya fillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang terjadi, mati syahid. Jadi apa saja keutamaannya menghidupkan sunnah di akhir zaman? 100 kali orang yang mati syahid. Satu mati syahid tadi apa keutamaannya? Itu guru 3 bidadari. Wah, itu yang dia paling. Itu yang terakhir, Pak. Yang pertama. Enggak, sebelum ditembus peluru dicabut dulu nyawanya sehingga tidak sakit kematian melainkan seperti digigit semut. Yang kedua, bumi diharamkan menghancurkan tubuhnya. Itu nomor 4. Nomor 2 tadi. Nomor 3, dibebaskan dari fitnah kubur. Yang keempat, diberikan hak memberikan syafaat 70 keluarganya. Yang kelima, diberikan tajul wakar, mahkota kemuliaan. Yang terakhir, 73 bidadari. Kita lihat bagaimana indahnya bidadari. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk mereka, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Coba lihat ini, ya Allah. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Nyawa sudah terpisah dari raga, tapi masih seperti ini. Apa yang dilihatnya? Padahal dia sudah mati. Kalau bukan kenikmatan surga kan? Kalau beliau sudah bertemu dengan bidadari surga ini. Subhanallah. Ya Allah, jadikan saya seperti mereka, kami seperti dia, ya Allah. Ya, ini keindahan bidadari surga. Nah, subhanallah. Malik bin Dinar rahmatul ali, once he goes into the bazaar and he sees a beautiful woman, he slays them. Saya kasih prolog dulu, Bapak Ibu. Jadi Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama salaf. Semoga Allah merahmatinya. Malik bin Dinar ini orangnya sebetulnya dia punya kekayaan namun tidak menampakkan diri. Beliau hidup nyaris sederhana sekali sehingga orang-orang menganggapnya kalau melihat Malik bin Dinar itu seperti pengemis, seperti orang miskin. Nah, di zaman Malik bin Dinar ini ada satu pesta di mana para pemilik budak yang kaya raya itu memperjualkan budak-budaknya dengan diperagakan supaya cantik lalu disuruh berjalan di atas catwalk. Ya. Yeah. Ada yang 100 ribu dinar, ada yang 200 ribu dinar. Luar biasa. Dan diperjualbelikan. Kayak kontes ratu kecantikan, kayak kontes Miss Universe. Ternyata zaman dulu ada. Dan ini yang terjadi. Malik bin Dinar memberikan nasihat kepada mereka. In those days they used to purchase, very wealthy people used to purchase slave girls, and she's extremely beautiful. Now they, under the full name, they call it Miss Universe competition. Same thing, flesh is being sold. In those days, now they say they will have millennium competition. The slave girls used to be purchased. And it is very beautiful, sometimes 100,000 dinars, 200,000 dinars for one slave girl. She would have her own servants. Sebentar, 100 ribu dinar berapa? 1 dinar 3.400.000 sekarang. Kali 100 ribu? 34 miliar. 34 miliar. Betul Pak 34 miliar? Luar biasa. Apalagi 200 miliar, berarti 78 miliar. Masya Allah. Dia ada seorang servant. Malik bin Dinar comes to the bazaar and he sees such a slave girl. He turns to her and he says, I want to purchase you. She started laughing in arrogance. How obviously, you a beggar are going to purchase someone like me? Those slave girls used to have their own servants. He says to her servant, catch hold of him, I will take him to the master. For my master, let everyone have a laugh at his expense. So they catch hold of Malik bin Dinar and they take him to the court of our master. She says, oh master, today a very amusing thing happened. He says, what? She says, I was in the bazaar, this beggar saw me and he said that he wants to purchase me. Everyone started laughing. But then the master addressed Malik bin Dinar and told him, that, oh Malik, what are you prepared to pay for her? You are a beggar, you are a pauper, what are you going to pay? He said, I will pay what she is worth. Then he asked, what is she worth? He said, Nawatan Mamsusatan. Two date seeds. Not even dates. Date seeds. Dates where the dates have been eaten off and the seeds are left. So this master got a shock of his life. He says, what are you talking about? He says, how can she be worth more than that? She is full of faults. He says, what? Explain yourself. إِلَّمْ تَتَعَطَّرْ زَفِرَتْ. If she doesn't perfume herself, her body will start smelling. إِلَّمْ تَسْتِكْ بَقِيَتْ. If she doesn't clean her teeth, her mouth will start smelling. إِلَّمْ تَتَّهِمْنَ وَتَمْتَشِتْ قَمِلَتْ وَشَعِيثَتْ. If she doesn't comb and oil her hair, then lice will come on her hair, which will affect you also. إِنْ عَمِرَتْ أَمْ قَلِيلٍ هَرِمَتْ. She's beautiful now, few years will pass, the beauty will no longer be there. لَا تَسْتُكُ فِي حُبِّهَا. She is not sincere in her love for you. Today she is yours, tomorrow she is someone else's. لَا تُحِبُّهَا إِلَّا لِنَفْسِهَا. She doesn't love you except because you fulfill some need for her. رَاتُ حَيْضٍ وَبَوْلٍ وَأَقْدَارٍ. There's حَيْض day, urine day, stool day, وَهَمٍ وَحُزْنٍ وَأَقْدَارٍ. Anger, stubbornness, rebellion. She's full of faults. She's not worth more than two dates. وَأَنَا عِنْدِي جَارِيَةٌ. Not something to tell our pastoral, for how understand. Says, Wana indi jariya. I have one by me. Do you want to buy her? Are you interested in her? He says, describe the one you have by you. He says, Khuliqat min sulalatil miski wal ambari wal zafrani wal kaf. She has been created from the mixture of musk, amber, saffron, and camphor. Noor wajha. In Noor Allahi Ta'ala, the Noor of her face is from the Noor of Allah. لو بدا للشمس لو بدا معصمها في الظلمات لأشرقت وأنارت. If her forearm had to be exposed in the darkness, it would light up. لو بدا للشمس لأسلمت دونه وكشفت. If she had to become, if she had to come in front of the sun would hide away itself in shame. لو مزج بريقها عجاج النطاب. If her spit had to be mixed with the oceans of the world, it would become sweet. لو دري بكلامها ميت لأجاب. If a dead person had to hear her, he would come to life. If a living person had to hear her, his liver would split. If she waved a staff in the air, the whole earth would become fragrant. نشأت في رياض المسك والزعفران. She was brought up in the gardens of musk and safran and saffron. خزيت بنا بماء التسنيم. She was given water from Tasneem spring to drink. قصرت في قيام النحي نعيم. She was kept hidden in the tents of Jannat. حور مقصورات في الخيام. حور that are concealed in the tents of Jannat. 110, 60 miles long. made out of pearl. Lam yathmithunna insun qablahum wala jan. No insan, no jinnat has ever touched her. Forget touching her, has ever seen her. La tasduqu fi hubbiha. Her love is sincere for you only. She won't look at anyone else. La taqdur fi hubbiha. Her gaze will be for no one else besides you. No haze, no urine, no stool, no anger, no stubbornness, no rebellion. Rabiya, Naima, Khalida, Muqima, perpetually happy, perpetually at your side, perpetually young, perpetually fresh. Which is better, mine or yours? Which is better, mine or yours? It is allati wasaftaha, the one you describe. The one you describe is better. Malik bin Dinar tells him that should I tell you what her price is? What her price is? He says, yes, tell me. He says, less than 2 dates. Less than 2 dates. Allah has made his jannah accessible to anyone. Less than 2 dates. He says, what do you mean? He says, leave your pleasure for the pleasure of Allah. But half the night has passed, get up and read 2 rakat salah and cry in front of your Lord. And share your food with the poor one. Then she will be yours. That is her price. When he hears this, he says, this is the girl. And he says that, did you hear what he has to say? She says, yes, I have heard what you have to say, O my master. He says, you are free. All the slaves are free. All the servants are free. All my wealth is given in charity. He takes the curtain of his door and he makes that into his kurta. She, seeing this, says, if you are prepared to sacrifice, I also give up everything. Malik bin Dinar makes the nikah of these two and they become awliya of his name. Yeah, itu gambaran singkat tentang bagaimana bidadari dari surga. Jadi mau pilih mana? Pilih yang di dunia tadi yang cantik atau bidadari dari surga? Bidadari dari surga, amin. Ustaz, kalau pilih bidadari dari surga nih, yang di rumah dikemanain Ustaz? Bikin mereka menjadi wanita yang solehah. Karena ketika wanita-wanita kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka mereka menjadi bidadari tercantik di surga kita. Dan bidadari-bidadari yang lain akan menjadi pelayan daripada istri kita nanti. Ya, ibu-ibu sekalian, jika ibu-ibu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ibu-ibu akan lebih cantik dari bidadari itu. Kenapa? Bidadari itu Allah ciptakan langsung dalam keadaan gadis tanpa proses persalinan. Mereka enggak pernah ngerasain susahnya cuci piring, susahnya masak, susahnya ngurus rumah. Enggak pernah kan? Tidak pernah merasakan sakitnya melahirkan. Ibu-ibu pernah merasakan itu. Maka jika ibu-ibu husnul khatimah, ibu lebih mulia dari bidadari surga. Kok enggak ada yang aminin? Amin. Kok yang aminin ini? Ya di atas, Mas. Baik, ibu remaja. Halo ibu-ibu. Oh, enggak ada nih, udah sepi. Baik, lebih banyak Allah. Hari ini kita perlu belajar kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka bisa mempertahankan tauhid mereka sekalipun mereka dibantai, diperangi. Mereka tidak murtad kan? Kita belum diuji seperti ujian mereka. Maka patut kita belajar pada mereka bagaimana tauhid mereka bisa tetap tidak terjual dengan dunia walaupun mereka harus dibantai, Bapak Ibu. Pembantaian pada saudara-saudara kita di Palestina itu sering terjadi. Sudah berpuluh-puluh tahun sejak 1948 bahkan. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita baru-baru ini mendengar bagaimana saudara-saudara kita dibantai di Palestina oleh kebiadaban kaum anak cucu babi dan kera. Ya. Ini ada satu kejadian yang membuat saya merinding, Bapak Ibu. Bagaimana mereka membantai saudara kita di Palestina dengan rudal-rudal yang dahsyat. Satu rumah, 4 orang anak-anak dan 2 perempuan, 2 orang dewasa, 1 ibu dan 1 bayi itu hancur semuanya, dirudal oleh Israel. Ini perbuatan Israel pada kaum muslimin Palestina. Ini Gaza. Inilah anak cucu babi dan kera yang tidak lama lagi insya Allah mereka akan dihancurkan oleh Allah. Allah akan mengirimkan ibadah lana, kata Allah, hamba-hamba kami yang soleh. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Basam Nahjarar, mudah-mudahan benar. Dr. Basar Bahajarar menyebutkan mereka akan hancur 2022. Zawali Israel, hancurnya Israel tahun 2022. Dan Bapak Ibu, kita lihat salah satu rumah yang dihancurkan, ternyata ada bayi usia 1 tahun yang terkubur hidup-hidup di sana. Di mana nurani mereka sebagai manusia? Makin lama makin biadab mereka. Ayahnya yakin, sekarang yakin kalau bayi itu masih di sana. Aku yakin bayi itu masih di situ, tadi lagi tidur. Ketika aku meninggalkan rumahnya, bayi itu masih tidur. Lalu ada yang mendengar jeritan itu. Di sini Pak, di sini jeritannya. Maka digali, bayangkan. Terkubur di runtuhan rumahnya. Dan dia masih hidup. Apa ancaman bayi ini untuk Zionis Yahudi? Tidak ada. Yang ada adalah mereka ingin membantai kaum muslim, genosaid. Tidak ada yang menyebutkan mereka radikal. Tidak ada yang menyebutkan mereka teroris. Mereka yang menghadapkan kata-kata itu kepada kita adalah orang-orang yang kehilangan cita rasa hatinya. Sudah tidak bisa membedakan mana hak mana batin. Tidak bisa ditarik karena terjepit kakinya. Alhamdulillah, upaya mereka menyelamatkan anak ini berhasil, sehingga akhirnya dia bisa diselamatkan oleh PM. Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan Bapak Ibu, bagaimana pembatian mereka dari tahun ke tahun Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, saya tidak kuat melihatnya. Tapi begitulah cara Allah menerima mereka ke surga. Ya. Ummatun ummati hadihi ummatun marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa lahum iqabun fil akhirah. Mereka tidak akan disiksa di akhirat. Lakinna iqabuhum ujrat fid dunya. Siksaan mereka Allah segerakan di dunia. Bagaimana itu bisa Allah lakukan untuk kita ya Rasulullah? Dengan apa Allah mensegerakan siksaan itu bagi kita di dunia ini sehingga kami tidak disiksa di akhirat? Ya. Bil fitani, dengan huru-hara. Huru-hara-huru-hara yang terjadi, panasnya geopolitik di negeri kita, ini cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Kalau kita bertahan dengan tauhid kita, kalau kita istiqomah, walaupun kita ditampak ditawari dunia, kita istiqomah. Hatta kita kehilangan pekerjaan kita, tapi kita bertahan dengan tauhid kita. Itu kata Rasulullah, cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Wa bizalazila, dan dengan bencana alam. Maka siapapun yang meninggal karena bencana alam, jika dia tidak syirik kepada Allah, insyaAllah husnul khatimah, surga menunggunya. Wabil qatli, dan dengan dibantai. Sakit memang lihat Palestina, Suriah, barusan kita lihat. Tapi Allah segerakan itulah kesusahan mereka di dunia. Dia harap mereka tidak akan susah lagi. Surga menunggu mereka. Al jannatu tantazirukum ayuha ikhwati fillah Palestina. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita punya berhutang besar pada Palestina. Mereka jauh mencintai kita, melebihi cinta kita pada mereka. Kenapa mereka mencintai kita? Ini bukti cinta mereka pada kita, ya Afilah. Ya, ini bukti cinta mereka pada kita. Mohon maaf saya perlihatkan. Minta 5 menit lagi boleh Pak Bibi? Setelah itu nanti kita tanya jawab. Dan namun sebelum tanya jawab, nanti ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak Bibi. Ya Afilah, Rahmukumullah. Ini yang membuat saya tidak tahan meneteskan air mata. Setiap kali kita berumur berulang tahun bangsa ini, mereka merayakannya tanpa sepengetahuan kita dan tanpa kita minta. Ini bukti cinta mereka pada tanah air ini. Dari Gaza mereka melakukan ini. hari lahir bangsa ini, Putra Republik Indonesia, mereka melakukan ini. Berkibar sangsaka merah putih di tanah Gaza, dan yang mereka kibarkan adalah bendera kita dulu, bukan bendera mereka dulu. Saya tanyakan pada mereka, kenapa bendera kami dulu yang kalian kibarkan? Apa jawaban mereka? Kenapa kami kibarkan bendera kalian dulu, wahai Indonesia? Karena kami yakin kalianlah orang-orang yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyam hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Tinggal kita, kata mereka. Yang lain sudah, Arab sudah, Mesir sudah, Afrika sudah, yang lain sudah. Tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, dan sekarang telah dekat tugas kalian membangkitkan Islam. Maka jika kalian memimpin dunia, di situ baru kami merdeka. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu. Ali Tahir, seorang pengusaha besar di Palestina, dia mengorbankan, mengosongkan semua rekeningnya, semua rekening yang dia punya, dia berikan untuk membantu lahirnya Indonesia, membiayai kemerdekaan Indonesia. Lewat utusan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, dia katakan, ini uang saya semua, ambil semua, kosong rekeningnya untuk membantu kemerdekaan kita. Itu bukti mereka lebih mencintai kita ketimbang kita mencintai mereka. Ya Allah, cinta pada Muslim Palestina? Allahumma ya Allah, saksikan ya Allah, inilah kami mencintai mereka karena mereka bertauhid ya Allah. Cinta antum pada orang Islam Palestina? Cinta antum ke Masjidil Aqsa? Kita sudah menyaksikan mereka dibantai, mereka disiksa. Tugas kita membantu mereka. Sekarang sebelum kita berangkat ke sana, yuk harta kita kirimkan ke sana sebagai bukti cinta kita pada mereka. Mereka bukan hanya berkorban harta, nyawa mereka korbankan untuk kita. Kenapa mereka bertahan? Bisa saja mereka mengungsi menyelamatkan nyawa mereka kan? Tapi kenapa mereka bertahan? Menunggu kehadiran kita untuk menyelamatkan mereka. 4 orang pemuda mereka bermimpi, semuanya hafiz Quran, ini di West Bank, tepi barat. Di bulan Ramadan, di malamnya sama mereka bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda dalam mimpi mereka, ya ahlal Gaza, ya ahlal Syam, innal ladina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'adunal al-kut ala dihabikum ikhwatukumul muslimun Indonesia. Hai kalian penduduk Syam, penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya Yahudi dan mengembalikan kehormatan Al-Quds ke tangan kalian, saudara kalian Muslim Indonesia. Fantazirul hum, tunggulah kehadiran mereka. Sebelum kita hadir, yuk kita hadirkan harta kita untuk membantu mereka. Tidak apa-apa, siap berkorban untuk mereka? Ya. Baik, silakan panitia digalang dananya, kita saksikan. Iwafullah. Harta antum yang antum keluarkan ini akan menjadi bagian dari syahidnya mereka. Kalau mereka syahid, nama kita mereka pilih untuk mendapatkan syafaat. Ini wafilah. Silakan antum buktikan. Ya, silakan panitia. Baik. Dan ketika kita menyerukan aksi bela Al-Aqsa, luar biasa wafilah. Mereka menangis menyaksikan kita melakukan ini. Ini buktinya wafilah. Saudara-saudara kita, aksi kita ini membuat mereka makin cinta pada kita. Yerusalem, kembali ke bantuan. Ta'ahudun min syababi Indonesia. Al Jazeera meliput, memberitakan cinta kita kepada Palestina. Kumpulnya kita di Jakarta sampai pada mereka. وقد استفزهم اعلام الرئيس الامريكي. Kita menolak keputusan Donald Trump. Dan pada akhirnya apa yang dilakukan Allah, dan ini sambutan mereka. Mereka begitu berterima kasih kepada kita, dan ini respon mereka, ya wafilah. Bukti cinta mereka pada kita. Ya, sambil petugas, ya sudah. Sudah beredar. Dan aksi kita membela Palestina, solidaritas kita yang kita wujudkan di Palestina, mereka sambut seperti ini. Di surat-surat kabar mereka meliputnya. Live juga ada. Aktivitas mereka terhenti. Indonesia anjat hadith al-Farras jangan putus bertuangnya al-Nashat Indonesia bilkam hadith yadza usyawna Arabiya naima umhadish dari tadina jangan anjat dan basat kekir al-Nabid al-Nashat Indonesia dan basat kekir al-Nashat Indonesia wana bashkurum kekir al-Nashat wakil wakil ma'ala uban ayyum al-Fasdim al-Azim al-Masfah Jibaliya. Ada kantor aktivitas mereka terhenti menyaksikan kita Bapak Ibu. Maka istiqomahlah untuk menyuarakan kebenaran, suarakan kebebasan dan kemerdekaan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Mereka mendengar, mereka menyaksikan. Ini bukti cinta kita kepada mereka. Ya, itu bukti baik Bapak Ibu rahmati Allah. Sementara barangkali itu dulu dan kita lanjutkan sekarang dengan tanya jawab. Ya barangkali ada tanya jawab, waktu saya persilakan pada pembawa acara.